Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Qala Abu Ismah bittu lailatan indal Imam Ahmad atlubul haditha fawada'a li ina'an fihi ma'un litahajjudi faja'a ilayya salata subhi fawajada al-ina'a bihalih faqala li limadha ji'ta faqultu atlubul hadith faqala kaifa u'allimuka alhadith wa laysa laka tahajjudun billail idhab lihali sabilik. Qala Abu Ismah, berkata Abu Ismah, bittu lailatan indal Imam Ahmad, pada suatu malam aku pernah tinggal di rumah Imam Ahmad, nginep. Tujuannya atlubul hadis, mencari hadis. Ingin mengetahui, ingin memahami dan belajar. Fawada'ali ina'an fihi ma'un litahajjud. Imam Ahmad meletakkan air untuk Imam Abu Ismah digunakan wudu salat tahajud. Karena dulu itu enggak seperti sekarang segalanya. Kalau sekarang ini segalanya mudah. Orang dulu kalau mau baca Quran malam susah. Harus punya lampu, kemudian antara dia dan lampu ini dekat untuk membaca Al-Quran, enggak bisa jauh. Sehingga mata itu gampang sakit. Menurut logika ya, kita bahas logika. Gampang sakit, kenapa? Dengan cahaya sangat dekat, kemudian dia fokus dengan membaca. Gampang sakit. Ini logika. Tapi subhanallah, dengan sulitnya seperti itu, mereka itu aktif setiap malamnya membaca Al-Quran, membaca kitab, dari kitab satu ke kitab yang lainnya. Subuh, dulu gelap, gak ada lampu, jarang rumah, binatang buas otomatis masih banyak berkeliaran. Tapi subhanallah, dengan tantangan dan rintangan seperti itu, orang dulu itu semangat ke masjid walaupun malam dan tidak ada penerangan, dan mereka tidak ada sedikit pun rasa takut akan binatang buas. Mereka dulu kalau mau belajar mencari ilmu itu jauh, dan mereka lakukan dengan jalan kaki. Jauh mereka lakukan dengan jalan kaki. Semangat mereka tidak sedikit dari mereka yang berjalan jauh untuk mempelajari ilmu. Sekarang subhanallah, fasilitas lengkap ya. Ada sepeda pancal. Kalau malas sepeda pancal, ada motor. Dan alhamdulillah gak ada di rumah itu yang gak ada motornya. Semua ada motor. Jauh sedikit bisa pakai mobil. Tapi subhanallah, sulitnya, malesnya, beratnya, na'udzubillah min dzalik. Padahal fasilitas lebih mudah, lebih enak. Tapi orang mau belajar sulit. Juga air. Air dulu itu mereka harus nyari, harus menyediakan. Sekarang enggak. Kita tinggal nyalakan keran, keluar air. Kita pasang, kita gali, kemudian kita pasang paralon, pipa, kita pasang jet pump atau sanyo, kita naikkan ke tandon atau langsung dan yang lain sebagainya. Tuh, tinggal nyalakan, gak perlu menyediakan air, kita nyalakan sudah keluar di rumah kita. Kalau dulu enggak, mereka kalau mau tahajud menyediakan air dulu. Jadi bangun malam airnya sudah siap, tinggal wudu atau mandi, kemudian mereka sholat. Sholat. Seperti itu. Seperti itu yang selalu dilakukan Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap malamnya membawa air, membagikan air, meletakkan air dari masjid-masjid, dari tempat-tempat, setiap malamnya. Ya, memperingankan, memudahkan orang-orang yang mau minum supaya gampang, yang mau wudhu gampang. Seperti Imam Ahmad, ketika ada tamu disediakan air untuk tamunya bangun malam tahajud, supaya tamunya ini gak perlu bingung, gak perlu nyari, wis disediakan. Sama dengan Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu setiap malamnya kalau ada tamu khususnya itu nimba dari sumur dimasukkan ke kamar mandi. Jadi tahu-tahu subuh bangun tamunya itu tinggal wudhu, tinggal mandi. Airnya sudah dipenuhi, diisi sama Habib Soleh Tanggul. Imam Ahmad juga gitu, ada tamu disediakan air supaya tamunya enggak bingung kalau mau tahajud atau kalau mau sholat, disediakan air. Ketika datang waktu subuh, dilihat airnya kok pancet, enggak kurang. Kalau dipakai wudhu mau enggak mau berkurang. Apalagi kalau dipakai mandi, lah ini enggak berkurang, tetap. Imam Ahmad tanya kepada dia, lima zajita, kamu datang untuk apa? Kamu datang ingin apa? Dijawab oleh Imam Abu Isma, atlubul hadis. Aku mencari satu hadis. Aku ingin belajar hadis. Aku ingin memahami hadis. Kata Imam Ahmad, kaifa u'allimukal hadis walaysa laka tahajjudun bilail. Bagaimana bisa aku mengajari kamu hadis sedangkan kamu tidak memiliki rutinitas aktivitas tahajud di waktu malam. Kenapa? Dalam arti itu enggak pantas. Enggak pantas belajar hadis tapi sedangkan kamu tidak memiliki aktivitas di waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Imam Ahmad diusir, idhab lihali sabilik. Kalau begitu pergilah di jalan keadaanmu. Kalau kamu ingin belajar hadis, ingin memahami hadis, mau enggak mau harus tahajud dulu. Tahajud dulu. Rutinkan tahajud baru. Nah, karena itulah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kalau ngelihat muridnya tidur sampai terbitnya fajar alias tidak bangun di waktu malam, diperintahkan kalau bangun untuk basuh telinganya, suruh basuh telinganya, bukan raup, bukan wudhu, bukan mandi, enggak, suruh basuh telinganya. Kenapa? Karena datang riwayat ya dari Ibnu Mas'ud yang dikatakan, yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang seseorang yang tidur semalaman tidak bangun sampai pagi. Katanya Rasulullah, dzakara julun bala syaitan fi udhunai au qala fi udhunai. Itu adalah seseorang yang dikencingi setan kupingnya. Kupingnya dikencingi setan. Karena itu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ketika muridnya tidur enggak bangun kecuali terbitnya fajar disuruh basuh. Kenapa? Najis. Kupingnya najis, mari diuyui setan. Jadi habis dikencingi setan, najis kupingnya. Lah najis enggak bisa suci kecuali kalau di basuh. Kita kalau habis kencing, kita basuh enggak? Kenapa kita basuh? Karena najis, kita basuh. Lah telinga kita ini habis dikencingi setan, najis. Karena itu enggak dengar azan. Enggak dengar azan, dikencingi setan, enggak bangun, suruh basuh. Suruh basuh. Karena itu setan sekarang punya toilet banyak. Walhamdulillah toiletnya setan bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Siapa? Ya kita-kita ini. Enak setan, toiletnya banyak, satu orang dua kuping, mari sini full pindah satunya. Wah, alhamdulillah di satu rumah bukan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, toiletnya setan semua. Mana toiletnya? Kuping-kupingnya manusia yang tidak bangun kecuali subuh, dikencingi sama setan. Bahkan diceritakan ada seorang majdzub. Majdzub ini salah seorang walinya Allah yang beda dengan wali pada umumnya. Kalau wali pada umumnya itu kenceng, lurus. Kalau majdzub ini walinya Allah tapi seperti orang yang enggak waras, tapi dia walinya Allah. Orang alim, orang yang mengerti agama, tapi dia enggak kurang kuat. Kurang kuat memegang maqam, kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wali. Orang kalau enggak kuat seperti orang apa? Seperti orang enggak waras karena enggak kuat. Bukan gila enggak, beda. Bukan stres enggak. Tapi dia seperti orang enggak waras. Kenapa? Megang magam yang tinggi. Magam yang tinggi. Lah ini seorang wali majdzub ini ngencingi telinganya seseorang yang tidur sampai terbitnya fajar, terbitnya matahari, diuyui. Wali majdzub ini kencing ke telinganya seseorang yang sedang tidur, yang tidak bangun kecuali terbitnya fajar. Lah wali majdzub ini ngomong, ayyuhumal ahsan, mana yang lebih baik dari keduanya? Kencingku apa kencingnya setan? Ya, kencingku apa kencingnya setan? Mana yang lebih baik? Kencingku apa kencingnya setan? Kalau kencingnya setan enggak membuat kita bangun. Ya, enggak membuat kita bangun tapi membuat kita tuli. Tapi kalau kencingnya wali tadi itu membuat bangun, ya tentunya kencingnya wali itu enak. Sekarang ente dikencingi setan enggak bangun kan ente? Ana datang tak uyui ente misalnya. Ya. Bangun ente. Kenapa? Kencingnya ana membangun ente. Lah itu lebih baik daripada kencingnya setan. Kalau kencingnya setan membuat ente tuli, enggak dengar azan. Kalau kencingnya ana membuat ente bangun. Ya kan gitu. Ya. Yang itu lebih baik mana? Kencing yang membangunkan daripada kencing yang membuat kita tidur lelap. Karena itu wali itu mengatakan, "Wainal ahsan, mana yang lebih baik? Kencingku apa kencingnya setan?" Nah, lah inilah hinanya orang yang tidak mau bangun. Hinanya orang yang tidak mau bangun atau sulit bangun. Karena itu harus kita rubah. Kita harus berubah, harus belajar bangun. Walaupun awalnya itu hanya sekedar bangun tidak ibadah, tidak lakukan sholat, yang penting membiasakan diri dulu untuk bangun. Sekalipun tidak melakukan ibadah seperti yang dikatakan kemarin, alaika bisahar wa illam yakun bi ibadatin, kan gitu. Kita biasakan bangun dulu. Kita biasakan bangun dulu sekalipun tidak melakukan apa-apa, pokoknya tangi. Sekalipun tidak bangun dari tempat tidurnya, dari tempat tidurnya dia gak bangun, melek tok wis pokoke. Enggak bangun untuk wudu, enggak bangun untuk salat, enggak bangun untuk membaca Al-Qur'an, tangit tok. Loh kita bangun tok itu loh. Sekalipun kita enggak melakukan apa-apa, enggak bangun dari tempat tidur, kita bisa melakukan ibadah lain, yaitu apa? Dengan doa. Bangun tok itu, walaupun enggak salat, enggak wudu, enggak membaca Al-Qur'an, kita bisa apa? Bangun doa. Ya Allah, malam ini aku bangun, belajar ya Allah untuk bisa melakukan aktivitas di waktu malam. Mudahkan ya Allah, ringankan ya Allah, bantu aku ya Allah. Ibadah sudah dengan memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan bangun. Sekalipun tidak bangun dari tempat tidurnya, sekalipun tetap di tempat tidurnya, yang penting melek. Yang penting melek, jangan bangun untuk nyari sesuatu yang bisa membuat kita tidur tambah pulas. Mulai kebuka enggak enak, nyari selimut nutupi meneng. Lah ini jangan. Melek. Melek. Ya, seperti yang dilakukan salaf dulu untuk anak-anaknya. Para salaf itu membiasakan anak-anaknya bangun malam walaupun untuk mainan. Walaupun untuk mainan. Kenapa? Mereka memiliki tujuan. Sekarang bangun untuk mainan, tapi di kemudian hari bukan bangun untuk main, tapi bangun untuk ibadah. Kalau orang sudah terbiasa bagaimana? Karena kalau sudah terbiasa itu, seperti yang kita terangkan sebelumnya, orang kalau sudah terbiasa itu mau gak mau, dengan sendirinya sudah. Kenapa sudah terbiasa? Orang yang sudah terbiasa tidur setelah subuh, ojo turu, jangan tidur coba, waduh, berat, gak enak semuanya. Berat. Gak enak semuanya. Tapi kalau orang sudah terbiasa tidur setelah subuh, mau gak mau dia pasti tidur. Walaupun mari diadusi, tetap mari subuh ngantuk dia. Kenapa? Sudah terbiasa tidur. Sudah terbiasa tidur. Sekalipun sudah dimandikan pasti tidur lagi dia. Tapi kalau orang tidak biasa tidur setelah subuh, sekalipun tidurnya malam, sekalipun tidurnya malam, gak ngantuk dia habis subuh. Gak ngantuk. Kenapa? Sudah terbiasa setelah subuh tidak tidur. Sama dengan orang yang biasa lari 1 kilo, 2 kilo, gak lari, lemes semua badannya. Orang biasa kerja, gak kerja, gak tambah sehat, tambah lemes semua. Tambah lemes semua. Kenapa? Sudah terbiasa. Beda dengan orang yang gak biasa. Orang gak biasa kerja, lemes kape, si gak ake, si jiti, wis lemes kape, wis gak kuat. Tapi kalau orang sudah biasa kerja, enggak. Justru kalau gak kerja dia lemes. Begitu juga orang kalau membiasakan bangun malam, mudah nanti. Karena itu dibiasakan bangun dulu, sekalipun gak bangun dari tempat tidur kita untuk sholat atau yang lain sebagainya, bangun dulu. Jangan berdiri dari tempat tidur kita, mohon aja kepada Allah sambil tidur. Karena doa gak harus duduk, doa gak harus punya wudu, kita bisa melakukannya sekalipun dengan berbaring. Doa, mohon, melek, mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu biasakan. Nah, kalau enggak, itu tadi menjadi toiletnya setan, telinga-telinga kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan telinga kita tidak menjadi toiletnya setan lagi, dan mudah-mudahan kita terbiasa bangun di waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macamnya ibadah, segala jenis-jenisnya ibadah, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya bangun malam, lezatnya bangun malam sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.